Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab هداية الحيارة fi ajwibatil yahudi wan nasara oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan kita masih atau terakhir kita bahas adalah kisah Raja Najasyi rahimahullahu taala. Walamma 'arafa an-Najasyi malikul Habasyah anna 'ibadatus salib la yakhrujuna 'an 'ibadatus salib ila 'ibadatillahi wahdahu aslama sirran. وَكَانَ يَكْتُمُ إِسْلَامَهُ بَيْنَهُمْ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ مُجَاهَرَتُهُمْ. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika Raja Najasyi, Raja Habasyah, mengetahui bahwa para penyembah-penyembah salib itu tidak mau keluar dari penyembahan salib kepada peribadatan kepada Allah SWT, yakni tidak mau meninggalkan kesyirikannya menyembah salib-salib, tidak mau mengesakan Allah dalam ibadah, akhirnya Raja Najasyi masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Aslama sirran. Wa kana yaktum islamahu bainahum, dan beliau menutupi keislamannya dari mereka, beliau dan keluarganya. Artinya masuk Islam beliau dan keluarganya. Wala yumkinuhu mujaharatuhum, dan beliau tidak memungkinkan untuk terang-terangan masuk Islam di hadapan kaumnya. Dzakara Ibnu Ishaq anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ilaihi Amr ibn Umayyah ad-Dhamri. Ibnu Ishaq meriwayatkan atau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus Amr ibn Umayyah ad-Dhamri radhiyallahu taala anhu dengan membawa surat beliau, ini surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi ajakan kepada Islam, yad'uhu ilal Islam. Sebagaimana beliau juga sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus utusan-utusannya ke raja-raja yang lain, ke Raja Habasyah, ke Raja Heraklius, ke Raja Mesir, Muqawqis, dan lain-lainnya. Rasulullah SAW mengirimkan surat-surat undangan atau surat-surat ajakan. Maksudnya adalah ajakan kepada Islam. Di antaranya, yang diutus ke Raja Najasyi adalah Amr ibn Umayyah ad-Dhamri radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu Amr. Maka Amr berkata kepadanya, ya ashamah, alayyal qawl wa alaykal istima'. Wahai ashamah, menjuluki Raja Najasyi dengan ashamah, atasku untuk berbicara dan atasmu untuk mendengar. Innaka ka'annaka firriqqatin 'alaina minna. Sungguh seakan-akan engkau ini terbelenggu lebih daripada kami. Wa ka'anna fitsiqah bika minka, dan sepertinya kami lebih thiqah, lebih percaya kepadamu daripada kamu sendiri. Li'anna lam nadhunna bika khairan qat illa nilnahu. Karena kami tidak menduga dengan dugaan kebaikan satu pun kecuali kami dapatkan dari kamu. Jadi kami sangat percaya kepadamu, wahai Raja Najasyi. Walam nakhafka ala syai'in qat illa aminnahu. Dan juga tidak ada satu kekhawatiran, ketakutan atau kekhawatiran kami terhadapmu kecuali kami tidak mendapatkan kejelekan itu. Jadi kami mendapatkan keamanan. Tidak ada yang kami khawatirkan darimu, kecuali kami justru aman dari kekhawatiran itu. Artinya, setiap anggapan baik ternyata benar, setiap kekhawatiran dari kejelekan ternyata enggak ada kejelekan. Wa qad akhadna al-hujjah 'alaika min fik. Kami sudah mengambil hujjah, bukti yang kuat atasmu sendiri dari mulutmu sendiri. Yani ketika pembicaraan-pembicaraan sebelumnya. Al-Injil bainana wa bainaka syahidun la yurad. Injil antara kami dengan kamu sebagai bukti. La yurad, yang tidak terbantahkan. Wa qadin la yajur. Dan qadin, yang memutuskan, yang tidak pernah berbuat jaur, yang tidak pernah berbuat curang atau zalim. Karena di dalam kitab tersebut masih tertulis dengan jelas akan datang seorang nabi setelahnya yang bernama Ahmad atau Muhammad. Itu sudah diketahui bersama oleh mereka para sahabat dan juga oleh Raja Najasyi. Maka kata Amr ibn Umayyah al-Dhamri, kami telah mendapatkan hujjah atasmu dari mulutmu sendiri. Karena Injil yang ada di antara kami dengan kamu sebagai bukti, sebagai syahid, sebagai saksi yang tak terbantahkan, sebagai qadi yang tidak berbuat curang, sebagai hakim yang enggak akan berbuat curang. Wa fi dzalika mauqi'ul hizzi wa isabatil mafsali wa illa fa anta fi hadzal nabiyil ummi kal yahudi fi Isa ibn Maryam. Kata beliau, kata Amr ibn Umayyah al-Dhamri, maka wa fi dzalika, dalam semua itu, mauqi'ul hizzi wa isabatil mafsal. Mauqi'ul hizzi dan isabatil mafsal adalah satu keputusan yang menyelesaikan di antara kita. Wa illa fa anta fi hadzal nabiyil ummi. Kalau tidak, maka engkau terhadap nabi ini yang ummi ini berarti seperti Yahudi terhadap Isa bin Maryam. Wa qad farraqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rusulahu ila an-nas farajaka lima lam yarjuhum lahu wa amnuka ala ma khafahum alayh li khairi la khairi salifin wa ajrin muntabar. Kata beliau selanjutnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyelesaikan atau sudah merincikan rasul-rasulnya kepada manusia. Farajaka lima lam yarjuhum, maka harapan kepadamu lebih dari apa yang diharapkan pada yang lain. Daripada lam yarjuhum lahu. Saya ulangi, farajaka lima lam yarjuhum lahu, maka beliau mengharapkan sangat kepadamu tidak seperti yang lainnya. Dan keamananmu terhadap para sahabat, dan keamananmu terhadap kami, yang kami dapati, alama khafahum alaih, atas apa yang kami khawatirkan, ternyata kau berikan keamanan, itu adalah khairi salifin wa ajrin. Itu adalah sebaik-baik pahala yang sudah lebih dulu. Dan kalau engkau masuk Islam, itu semua jadi pahala. Engkau membela nabinya, engkau membela para sahabat nabinya, memberikan perlindungan kepada mereka, memberikan tempat kepada mereka, bahkan membela di hadapan para asaqifah, para uskuf-uskuf. Itu sesungguhnya khairi salifin wa ajrin muntabar. Itu akan menjadi pahala besar yang sudah lebih dulu, yang sudah tinggal ditunggu. Muntabar artinya pahala yang sudah ditunggu. Kalau engkau masuk Islam, itu semua tercatat sebagai kebaikan. Faqala Najasyi, maka Najasyi menjawab, Ashhadu billahi innahu lan-nabi al-ummi alladhi yantadiruhu ahlul kitab. Kata Raja Najasyi, aku bersaksi dengan nama Allah bahwa dia adalah benar-benar nabi yang ummi yang ditunggu oleh ahlul kitab. Wa ana bisyarata Musa biraqibil himar ka bisyarati Isa biraqibil jamal. Sungguh kabar gembira yang disebutkan oleh Musa dengan pengendara keledai sama seperti kabar gembira Nabi Isa dengan pengendara unta. Wa innal 'iyana laisa bi asfa min al khabari. Dan sesungguhnya melihat dengan mata kepala sendiri tentunya akan lebih menyembuhkan daripada hanya sekedar berita. Perhatikan kata-katanya yang bagus dari Raja Najasyi radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah. Kata beliau, aku beriman dan aku mempersaksikan bahwa beliau benar-benar nabi yang ummi yang ditunggu oleh ahlul kitab. Artinya ditunggu oleh Yahudi dan ditunggu oleh Nasrani. Dan sungguh apa yang ditunggu dari kabar gembira yang diberitakan oleh Musa dengan istilah penunggang keledai itu sama dengan kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa dengan istilah penunggang unta. Karena Rasulullah SAW ini benar-benar penunggang keledai dan penunggang unta. Dan itu sudah diketahui bersama. Rasulullah SAW memiliki keledai yang bernama Ufair. Dan juga memiliki unta tersendiri secara khusus. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kedua-duanya, Yahudi dan Nasrani tadi mendapatkan berita gembira dengan ciri-cirinya. Sedangkan aku melihatnya sendiri. Maksudnya melihat bukti-buktinya dengan datangnya pengikut-pengikutnya, yaitu para sahabat. Qala, kata Raja Najasyi, wa innal iyan. Dan sesungguhnya melihat dengan mata kepala sendiri, laisa bi asfa minal khabar. Tidak lebih menyembuhkan, tidak lebih memberikan syifa daripada khabar. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya beliau benar-benar melihat. Benar-benar melihat tanda-tanda tersebut ada pada Rasulullah SAW. Ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil, yang ada dalam berita Nabi Musa dan berita Nabi Isa, semuanya ada dan beliau lihat. Laisal khabar kal mu'ayana. Qala al-Waqidi. Disebutkan oleh Al-Waqidi, Rasulullah SAW menulis dalam suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulullah SAW ila Najasyi Malikil Habasyah. Salmun anta. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illa hu. Mungkin maksudnya keselamatan. Tapi di sini harakatnya agak unik. Wallahu ta'ala alam. Salmun ant. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illa hu. Maka sungguh aku memuji di hadapanmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ilah kecuali Dia. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaimin. Wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam ruhullah, dan aku juga bersaksi bahwa Isa ibnu Maryam adalah ruhullah dan kalimat Allah yang Allah lemparkan pada Maryam. Al-Batul At-Tayyibah Al-Hasinah, seorang wanita perawan yang suci, yang baik, yang sangat menjaga dirinya. Jadi tidak pernah disentuh laki-laki. Hamalat bi Isa, yang kemudian hamil dan melahirkan Isa. Faqalquhu min ruhihi wa nafkhihi. Maka itu adalah diciptakan oleh Allah dengan ruh miliknya dan dengan tiupannya. Kama khalaqa Adam biyadih, sebagaimana Allah menciptakan Adam juga dengan tangannya. Wa inni ad'uka ila Allahi wahdah la syarikalah. Maka aku mengajak engkau kepada Allah sendirinya. Tidak sekutu baginya. Wal mu'alah ala ta'atihi. Dan mengajak engkau untuk mendukung dalam mentaatinya. Wa an tattabi'ani wa tu'min billadhi ja'ani. Dan agar engkau mengikuti aku dan beriman kepada apa yang aku bawa. Fa inni rasulullahi ilaik. Karena aku adalah Rasulullah yang diutus kepadamu. Qala, dikatakan inni Rasulullah sallam ilaik wa inni ad'uka wa junudaka ila Allah. Aku mengajak engkau dan mengajak semua tentaramu untuk beriman kepada Allah azza wa jal. Wa qad ballagtu wa nasahtu. Aku sudah sampaikan dan aku sudah berikan nasihat. Faqbalu nasihati. Maka terimalah nasihatku. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan semoga keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Dibacakan surat dakwahnya dari Rasulullah SAW. Dibacakan oleh sahabat yang mulia tadi, Amr Ad-Dhumri, kepada Raja Najasyi. Fakataba ilaihin Najasyiyu. Maka Najasyi menjawab surat tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ila Muhammadin Rasulullah SAW. Min Najasyi Ashamah. Dari Najasyi Ashamah. Salamun alaika ya Nabi Allah. Minallahi wa barakatuh. Semoga keselamatan atasmu wahai Nabi Allah. Dari Allah dan barakahnya. Allahu alladhi la ilaha illahu. Allah yang tiada ilah kecuali dia. Amma ba'du. Falakad balagani kitabuk. Amma ba'du. Adapun selain daripada itu. Maka sesungguhnya. Telah sampai kepadaku kitabmu. Yani suratmu. Fima dakarta min amri Isa. Pada apa yang kau sebutkan tentang kedudukan Isa. Fawarabbis sama'i wal ardi. Maka demi penguasa langit dan bumi. Inna Isa la yazidu ala ma dakarta thufruqan. Sungguh Isa tidak lebih dari apa yang engkau sebutkan tadi persis. Innahu kama dakarta. Sesungguhnya dia seperti kau sebutkan. Waqad arafna ma ba'atha bihi ilaina. Dan kami sudah tahu diutusnya engkau kepada kami. Waqad qarrabna ibna ammika wa ashabahu. Karena sudah kami dekatkan di sini anak pamanmu dan sahabat-sahabatmu. Fa'ashhadu annaka Rasulullah sadiqan wa musaddaqa. Maka aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah yang jujur dan terpercaya. Waqad bay'atuka wa bay'atu ibna ammik. Aku sudah berbaiat kepadamu dan berbaiat kepada anak pamanmu. Waslamtu ala yadayhi lillah. Dan aku masuk Islam di hadapannya untuk Allah Rabbul Alamin. Disebutkan tadi persis seperti yang kau sebutkan. Thufruqan. As-thufruq. Maknanya adalah ilaqatun takunu bainan nuwah wa tamar. Kecocokan atau hubungan antara biji dengan kormanya. Kalau engkau membuka korma, dalamnya ada bijinya. Maka ketika bijinya diletakkan di tempat biji tadi dan kormanya tutup kembali, akan tepat, persis. Tetapi kalau biji dari korma lain, dimasukkan ke dalamnya, enggak akan tepat. Maka ini adalah ungkapan bahwa apa yang kau sebutkan tadi benar-benar persis, tidak lebih. Nabi Isa adalah benar-benar seorang utusan Allah yang dilahirkan dari seorang wanita yang suci, yang tidak pernah disentuh laki-laki, dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya dengan kekuasaannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan Isa dari seorang ibu tanpa bapa. Itu semua kata Raja Najasyi persis tufruqan, seperti korma dengan bijinya. Faslun. Pasal berikutnya. Wa kadzalika maliku dinin nasraniyah bi Misr. Demikian pula raja dari agama Nasraniyah di Mesir. Arafa annahu nabiyyun shadiq. Dia juga tahu bahwa Rasulullah SAW benar-benar nabi yang jujur. Walakin mana'ahu min ittiba'ihi mulkuh. Tetapi menghalanginya untuk mengikuti nabi tersebut kerajaannya. Wa anna 'ibadas salib la yatrukuna 'ibadatas salib. Karena mereka para penyembah-penyembah salib tadi tidak mau meninggalkan penyembahan salibnya. Sehingga rajanya khawatir akan ditinggalkan oleh rakyatnya. Nahnu nasuqu haditsahu wa qissatah. Saya akan kisahkan kisahnya sebagai berikut. Qala al-Waqidi, berkata al-Waqidi. Kataba ilaihi Rasulullah sallam. Rasulullah sallam menuliskan surat kepadanya. Kepada Raja Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin ibn Abdillah. Ilal Muqawqis. Azimil Qibti. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'd. Fa inni ad'uka bida'iyatil Islam. Aslim taslam. Aslim. Yu'tika Allahu ajraka marratain. Fa in tawallaita. Fa inna alayka ithmal Qibti. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Isi suratnya, surat Rasulullah SAW kepada Raja Muqawqis adalah Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad ibn Abdullah kepada Raja Muqawqis, Azimir Rum, Azimil Qibti, penguasa Qibti. Qibti adalah penduduk asli di Mesir. Semoga keselamatan atas siapa-siapa yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Sesungguhnya aku mengajak engkau dengan ajakan Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah, engkau selamat. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah, niscaya Allah akan memberikan pahala kepadamu dua kali lipat. Fa'in tawallait. Tapi kalau engkau menolak, maka atasmu dosa seluruh suku Qibti. Ya ahlal kitab. Wahai ahlal kitab. Marilah kemari. Kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai Rab-Rab selain Allah. Fa'in ta'wallau faqulu syhadu bi'anna muslimun. Kalau kalian menolak, maka ucapkanlah, saksikanlah bahwa kami adalah muslimin. Wa khatamal kitab. Dan selesai suratnya. Fakharaja bihi Hatibun. Keluar membawa surat itu Hatib radhiyallahu ta'ala anhu. Hatta qadima alaihi al-Iskandariyah. Sampai beliau di Iskandariyah. Fantaha ila hajibihi. Dan beliau berakhir pada penjaganya. Penjaga gerbangnya. Falam yalbas an awsala ilaihi kitab Rasulullah. Maka tidak lama beliau segera menyerahkan surat dari Rasulullah SAW. Wa qala Hatibun lil Muqawqis lamma laqiyahu. Berkata Hatib kepada Muqawqis ketika bertemu dengannya, innahu qad kana qibalaka rajulun yaz'umu annahu ar-rabb al-a'la fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula fantaqama bihi thumma intaqama minhu fa'tabir bighairik wa la ya'tabir bika ghairuk. Kata Hatib, sesungguhnya di belakang kamu kemarin sebelum ini ada seseorang yang mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, tetapi Allah Subhanahu wa taala akhadahu nakal al-akhirati wal ula. Allah adab dia, Allah ambil dia dengan adab, yakni dengan nakal. Nakal adalah adab akhirati wal ula, adab akhirat dan adab dunia. Fantaqama bihi, Allah balas dia. Wantaqama minhu, Allah membalasnya. Fa'tabir bighairik, maka ambillah pelajaran dari orang selainmu. Jangan orang lain mengambil pelajaran darimu. Perhatikan kata-kata ini. Juga kata-kata yang indah dari Hatib bin Abi Balta radhiyallahu ta'ala anhu. Yani wahai Muqawqis, ambillah pelajaran dari raja yang telah lalu, yang karena sombongnya, merasa dirinya sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun dan sejenisnya, karena Fir'aun itu di Mesir. Berarti sebelum Muqawqis, Fara'inah, jamaknya Fir'aun, itu adalah julukan dari raja-raja Mesir. Dulu, pernah ada penguasa sebelum kamu yang mengaku Tuhan. Apa akibatnya? Allah binasakan dia, Allah balas dia, dan Allah timpakan dia dan jadikan sebagai pelajaran untuk orang lain. Maka, kata Hatib, hendaklah engkau mengambil pelajaran dari sana. Jangan sampai engkau dijadikan pelajaran oleh orang lain. Jadi ketika engkau mengingkari dan kemudian Allah adab kamu, akhirnya jadi pelajaran untuk orang lain. Fa'tabir bighairik wa la ya'tabir bika ghairuk. Ambillah pelajaran dari orang lain, jangan sampai orang lain yang mengambil pelajaran darimu. Qala inna lana dinan lan nada'ahu illa lima huwa khairun minhu wa huwa al-islam al-kafi bihi Allah faqdama siwah inna hadha an-nabi da'a an-nasa fakana ashaddahum alayhi quraish wa'adahum lahu yahud waqrabahum minhu an-nasara. Muqawqis berkata, had, maksudnya berikan penjelasan lebih lagi, diterangkan sesungguhnya kami punya agama, lan nadahu illa lima huwa khairun minhu, dan tidak mungkin kami tinggalkan agama kami kecuali kepada yang lebih bagus, kepada yang lebih baik. Artinya kami dulu Quraisy punya agama, tetapi kami tinggalkan, dan kami tidak mungkin meninggalkan agama kami dulu zaman jahiliyah kecuali karena sesuatu yang lebih bagus, lebih sempurna, yaitu Islam. Al-kafi bihillahu, yang Allah cukupi, Allah lengkapi. Faqdama siwah, yang hilang dari apa yang lainnya. Di agama-agama yang lain ada kekurangan-kekurangan, Allah lengkapi agama Islam ini semuanya, sempurna. Inna hadhan nabi, sesungguhnya nabi ini mengajak manusia. Dan yang paling keras penentangannya adalah Quraisy dan musuh-musuhnya dari kalangan Yahudi. Sedangkan yang paling dekatnya adalah Nasrani. Wala amri ma bisharatu Musa bi Isa illa ka bisharati Isa bi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, sungguh sesungguhnya berita gembira dari Musa tentang akan datangnya Isa, sesungguhnya sama dengan berita gembira akan datangnya Isa, berita Isa akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi terjemahnya. Sungguh, berita gembira dari Nabi Musa akan datangnya Isa, itu sama seperti berita gembiranya Isa akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Alaihim afdalus salatu wassalam. Wa ma du'auna iyyaka ila al-Qur'ani illa ka du'aika ahli at-Taurat. Apa yang kami ajak pada kamu, yakni apa yang kami ajak kamu kepadanya, yaitu Qur'an, itu seperti ajakan kalian kepada kaum Yahudi kepada Injil. Yakni mereka pertama adalah mendapatkan Taurat dan kemudian datang Isa dengan Injil. Tentunya Nabi Isa mengajak mereka untuk mengikuti Injil. Demikian pula setelah datang Quran, maka kami mengajak pengikut Injil untuk mengikuti Quran. Wa kullu nabiyyin adraka qauman fahum min ummatihi. Maka setiap nabi mendapati satu kaum yang merupakan dari umatnya. Falhaq alaihim falhaq alaihim an yuti'uhu. Maka yang wajib atas mereka adalah untuk mengikuti nabi yang berikutnya. Fa anta mimman adraka hadan nabi, sedangkan engkau wahai Muqawqis termasuk orang yang sempat bertemu dengan nabi berikutnya, maka ikutilah nabi berikutnya. Falhaq alaihim ay yuti'uhu fa anta mimman adraka hadan nabi. Walasna nanhaka an dinil masih, kami tidak melarang kamu dari agama al-masih, tetapi justru agama al-masih mengajak engkau untuk mengikuti Islam. Walakinna na'muruka bihi, tapi kami justru memerintahkan engkau dengan agama al-Masih, yaitu ikuti nabi setelahku yang bernama Ahmad atau Muhammad. Faqala al-Muqawqis, maka Muqawqis menjawab, inni qad nadartu fi amri hadzal nabi, aku sudah melihat urusan nabi ini. Faraituhu la ya'mur bimazhudin bihi wala yanha an marghubin an, maka aku lihat dia tidak menyuruh pada sesuatu yang tidak baik dan tidak melarang pada sesuatu yang baik. Walam ajidhu bisahir, dan aku tidak melihat dia sebagai tukang sihir yang bal, yang sesat. Walal kahinil kadhib, tidak pula aku melihat dia sebagai dukun yang berdusta. Wa wajadtu ma'ahu alatun nubuwah, dan aku mendapati bersamanya ada tanda-tanda kenabian. Min ikhrajil khab'i wal ikhbari bin najwa, di antaranya mengeluarkan dari biji dan juga mengkhabarkan berita-berita yang tersembunyi. Wa wasafa lihati bi asya'a min sifatin nabi, maka Raja Muqawqis tadi wasafa mensifati sifat-sifat nabi tadi kepada Hatib. Asya'an min sifatin Nabi. Sekian perkara dari sifat-sifat Nabi. Ini bukti bahwa Muqawqis tahu ciri-ciri Nabi yang akan datang. Tahu sifat-sifatnya. Tahu tanda-tandanya. Tahu mukjizat-mukjizatnya. Waqala, kemudian berkata, Al-Qibtu la yutawi'unani fittiba'i. Tetapi bangsa Qibti tidak mau mengikuti aku untuk mengikuti Nabi tersebut. Walau uhibbu an ta'lama bimuhawarati iyyak. Dan aku juga tidak suka kalau sampai mereka tahu tentang apa yang aku katakan sekarang ini kepadamu. Wa ana adinnu bimulki an ufariqahu. Dan aku merasa berat untuk meninggalkan kerajaanku dan untuk berpisah dari kerajaanku. Wa sayadhharu ala biladi wa yanzil bi sahati hadha ahadihi ashabuhu min ba'dih. Kata Raja Muqawqis, dan aku yakin Nabi tersebut akan menang dan akan menguasai negeriku dan akan singgah di pelataranku semua sahabat-sahabatnya nanti setelahnya. Farji' ila sahibik, maka pulanglah kepada sahabatmu dan kepada nabimu dan dikatakan seperti itu. Lihat ikhwani fillah na'azakumullah, ternyata Raja Muqawqis pun tahu bahwa nabi adalah yang hak, benar-benar nabi yang shadiqun musaddaq, benar-benar nabi yang jujur terpercaya, yang benar-benar diutus oleh Allah seperti yang diberitakan dalam Taurat dan Injil. Tetapi dia menolak seperti penolakan Raja Heraklius. Hampir sama. Bahwa bangsa Kipti tidak mengizinkan aku untuk mengikuti nabi tersebut. Dan aku berat untuk meninggalkan kerajaanku. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa akhadha kitaban nabi sallallahu alaihi wasallam faj'alahu fi huqqin min 'aj wa khutima 'alaih. Kemudian surat nabi itu diambil oleh dia dan dijadikan di satu tempat, ditutup dan disegel. Dilak. Wa khatama 'alaih. Khatama adalah dilak, disegel. Sehingga tidak ada yang bisa membukanya. Wa dafa'ahu, dan kemudian diberikan kepada budaknya, jariyah lahu, budak miliknya. Tsumma da'a katiban lahu yaktub bil arabiyyah. Kemudian dia menyuruh penulisnya untuk menulis dengan bahasa Arab. Jadi penulis yang memang bisa menulis bahasa Arab. Tuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Li Muhammad ibn Abdullah min al-Muqawqis adhim al-Qibti. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad ibn Abdullah. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim, untuk Muhammad ibn Abdullah dari Raja Muqawqis, pembesar Qibti. Salamun alaik, semoga selamatan atasmu. Amma ba'du. Faqad qara'tu kitabak wa fahimtu ma dzakarta fi. Aku sudah baca kitabmu dan aku sudah pahami apa yang kau sebutkan di dalamnya. Wa ma tad'u ilaih, dan apa yang kau ajak kepadanya. Waqad 'alimtu anna nabiyyan baqi, dan aku sudah tahu akan ada nabi yang tersisa. Wa kuntu adhunnu annahu yakhruj bisyam, dan aku menduga kalau nabi tersebut akan keluar di Syam. Waqad aqamtu rasulaka wa ba'athtu ilaika bijariyataini, dan aku sudah muliakan utusanmu dan aku sudah utus bersama utusanmu dua budak wanita. Lahuma makanun fil Qibti 'adzim, yang keduanya memiliki kedudukan yang tinggi, yakni budak yang istimewa di Qibti sini. Wa bikiswatin, dan kami juga memberikan bersamanya hadiah berupa kain. Wa ahdaitu ilaika baghlah, dan aku berikan hadiah kepadamu baghlah, bighal, antara kuda dan keledai. Litarkabaha, agar engkau menungganginya. Wassalamu alaik, semoga keselamatan atasmu. Walam yazid, dan tidak lebih dari itu suratnya. Dua budak perempuan tadi yang diberikan oleh Raja Muqawqis kepada Nabi adalah dua budak yang istimewa bernama Mariyah dan Sirin. Sedangkan baghlahnya, bighalnya, dipanggil dengan nama Duldul. Wabaqiyat ila zamani Muawiyah, dan itu masih hidup keledai bighal tadi sampai di zaman Muawiyah. Kemudian tentunya Rasulullah SAW menikahi Mariyah Al-Qibtiyah setelah dia masuk Islam. Qala Hatib fadakartu qawlahu li Rasulillah SAW faqala dhanna al-khabithu bimulkihi wala baqa'a li mulkih. Kata Nabi SAW, orang jelek ini mementingkan kerajaannya. Padahal kerajaannya enggak akan kekal. Padahal kerajaannya enggak akan baqa, wala baqa'a li mulkih. Enggak akan selama-lamanya, sebentar akan hilang. Tayib, alhamdulillah. Kita mendapatkan kisah berikutnya dari kaum Nasrani yang mengakui kebenaran Islam. Dan ini mendukung apa yang sudah kita bahas dan apa yang dibahas oleh Ibnu Qayyim di awal kitab. Bahwa kaum Nasrani yang sekarang itu adalah sisa-sisa orang-orang pengkuh. Sisa-sisa orang-orang yang keras hati. Adapun kaum Nasrani yang cerdas, yang berilmu, yang paham tentang agamanya, mereka sudah masuk Islam semuanya. Sisanya adalah yang tahu hati kecilnya kebenaran Islam, tapi kesombongannya mengalahkan pengetahuannya. Lebih mementingkan kerajaannya, lebih mementingkan dunianya, lebih mementingkan kedudukannya. Itu yang tersisa. Sehingga kalau kita tentukan mana yang lebih banyak, justru yang lebih banyak dari kaum Nasrani adalah yang masuk Islam. Nasrani Najran masuk Islam, Nasrani Diaman masuk Islam, Nasrani dari Asy'ariyah juga masuk Islam, Nasrani dari Habasyah sebagian juga masuk Islam, bahkan yang di Syam, yang di Mesir dan sebagainya, rata-rata mereka masuk Islam. Yang tersisa hanya jenis-jenis tadi, yang tahu kebenaran tapi keras hati. Tahu kebenaran tapi lebih mencintai dunia, lebih mencintai kerajaannya, padahal kerajaannya enggak akan kekal, lebih mementingkan kedudukannya, padahal kedudukannya akan hilang sebentar lagi. Ini ikhwan fillah na'azakumullah yang mau disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah adalah pembuktian bahwa yang tersisa sekarang ini adalah Nasrani-Nasrani yang sedikit tersisa dan yang pengkuh, kaku, keras hati, hubud dunia lebih mementingkan kedudukan dunianya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.